Saya pernah mendengar ada seorang ikhwan yang berkata bahwa musafir tidak wajib sholat ke masjid, boleh di rumah, sedangkan dia mampu ke masjid. Dan masjid dekat dengan tempat dia singgah bermalam daerah tersebut. Bagaimana yang sebenarnya? Ya tetap, orang yang musafir hukumnya tetap wajib, hukumnya mengerjakan sholat secara berjamaah, kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Kalau di sana ada masjid, ya maka tetap kewajiban untuk menjawab panggilan azan selama tidak ada uzur, walaupun dia musafir. Tidak ada pengkhususan bahwa kalau dia musafir maka tidak wajib mendatangi masjid. Enggak. Idza sami'ta hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa hayya hala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada orang buta Abdullah bin Ummi Maktum, kalau kamu mendengarkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya hala. Yani jawab panggilan itu. Siapa saja yang mendengarkan. Nah. Tapi kalau misalnya musafir di tempat yang jauh dari masjid mereka, ya mungkin di hutan atau di tempat-tempat tertentu, ya, maka tetap diwajibkan untuk menegakkan sholatul jamaah di antara mereka. Dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.